Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'an. Para pemirsa MTT TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan menyediakan begitu banyaknya hamparan pahala kepada kita. Ramadan menyediakan begitu banyaknya hamparan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, sebagaimana pahala yang begitu besar, sebagaimana ampunan yang begitu banyak yang disediakan, maka tentu tantangannya juga demikian besar. Di antara tantangan yang dihadapi oleh kita adalah para pencuri-pencuri Ramadan. Yang saya maksudkan pencuri di sini adalah mereka tidak mengambil harta kita. Mereka tidak mengambil emas dan permata kita. Tapi mereka mengambil sesuatu yang sangat berharga, yaitu kesempatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pencuri yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah acara-acara yang melalaikan di stasiun-stasiun televisi. Ini membuat kita terkadang terlalaikan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah begadang atau kemudian kita ngobrol sampai larut malam. Ini juga akan menyita dari waktu kita, waktu yang sesungguhnya sangat berharga. Yang ketiga adalah media sosial yang tidak bermanfaat. Kita dihabiskan waktu kita untuk kemudian update status, mengomentari hal-hal yang tidak perlu, posting-posting yang tidak baik. Yang keempat adalah pasar. Kita dihabiskan waktu kita untuk kemudian sibuk dengan berbelanja dan bukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa MTT TV, jadikan Ramadan kali ini lebih indah daripada yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.